إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan di sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agama Islam. Yang mana ini merupakan suatu keutamaan, bahkan termasuk dari karamah sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para ulama. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam bab al-muraqabah dan masih dalam faedah hadis Jibril alaihissalam, hadis yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan, yang mana kita masih dalam penjelasan dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, masih menjelaskan seputar tentang niat atau solat. Nah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca faidah-faidah yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, faidah berkaitan dengan seputar niat di dalam solat. Nah, kemudian beliau juga mengatakan wa mimma yadkhulu fi qawlihi wa tuqimas shalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dan masuk pula dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan tentang al-Islam, yakni beliau mengatakan wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan solat. Maka masuk dari lafaz wa tuqimas shalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ialah arkanus shalah, rukun-rukun solat. Yani seseorang tidak mungkin dia bisa menegakkan solat dengan baik sampai dia mengetahui dan mengamalkan rukun-rukun dalam solat. Nah, beliau mengatakan wal arkanu hiyal a'malul qawliyah awil fi'liyah allati la tasihu salatu ila biha wa la taqumu illa biha, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan adapun rukun-rukun salat ialah meliputi amalan-amalan yang itu berupa al-qauliyah, ucapan, atau amalan-amalan yang berupa perbuatan, yang mana amalan-amalan tersebut, ucapan-ucapan tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut, ya, allati la tasihhu sholatu illa biha, tidak akan sah salat tanpa perkara-perkara tadi, yakni dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimaksud oleh beliau. Wala taqumu illa biha, dan salat itu tidak akan mungkin tegak kecuali dengannya. Yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita makna dari rukun dalam salat, arkanus salah, aruknu fis salat, rukun dalam salat. Dikatakan rukun ialah yakni apabila perkara tersebut ditinggalkan maka menjadikan salat itu tidak sah atau tidak akan mungkin tegak salat seseorang kalau dia meninggalkan perkara rukun tadi, rukun dalam salat. Yang mana perkara-perkara rukun dalam salat ini mencakup perbuatan-perbuatan dan juga ucapan-ucapan. Nah, beliau ingin menjelaskan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam ialah beliau jelaskan dengan arkanul Islam dengan mengatakan di antaranya ialah wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Seseorang tidak mungkin dia bisa mendirikan salat kecuali ketika dia mengerjakan salat tersebut dengan memperhatikan arkanus shalah, rukun-rukun dalam salat. 6. Kemudian beliau mengatakan fa min dzalika takbiratul ihram, dan di antara perkara rukun dalam salat, ya, yang termasuk rukun dalam salat kata beliau ialah takbiratul ihram. 6. An yaqula al-insanu 'inda ad-dukhuli fi shalah Allahu akbar, yakni manakala seseorang ingin masuk dalam salat kemudian dia bertakbir dengan mengucapkan Allahu akbar, ini namanya takbiratul ihram, takbir di awal salat. Kata beliau la yumkinu an tan'aqida as-salatu illa bidzalik, dan salat itu tidak mungkin dianggap, ya, salat seseorang itu tidak dianggap tanpa adanya takbiratul ihram. Berarti dia termasuk rukun, ya. Kenapa? Karena apabila ditinggalkan menjadikan sholat itu tidak sah. Nah, di antara rukun apa? Takbiratul ihram. Nah, falau nasiyal insanu takbiratul ihram aw jaa wa waqafa fi shaffi tsumma nasiya wa syara'a fil qira'ah wa shalla fasalatuhu ghairu sahihatin wa ghairu mun'aqidatin itlaqan. Kata beliau, apabila seseorang itu dia lalai, dia lupa dari takbiratul ihram ketika dia sholat, nah, ketika dia datang dia langsung masuk dalam shaf barisan imam apa makmum, dan dia lupa dari takbiratul ihram, dia langsung masuk kemudian dia baca bacaan mungkin Al-Fatihah, nah, dia tanpa bertakbir. Taib. Maka orang yang demikian keadaannya fa salatuhu ghairu sahihah, salatnya ini tidak sah. Ya. Wa ghairu mun'aqidatin itlaqan, dan salatnya ini tidak dianggap secara mutlak. Kenapa? Karena dia meninggalkan takbiratul ihram. Naam. Li'anna takbiratul ihram la tan'aqidu shalatu illa biha. Seseorang yang meninggalkan takbiratul ihram walaupun dikarenakan lupa dalam salat, maka salatnya tidak sah dan tidak dianggap. Naam. Kenapa? Dikarenakan takbiratul ihram ini merupakan rukun yang dengannya menjadikan sahnya salat seseorang. Tanpa takbiratul ihram menjadikan salat itu tidak sah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin allamahu kaifa yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya bagaimana tata cara salat yang benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza qumta ila sholati fa asbaghil wudu'a tsumma istaqbalil qiblata fakabbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang diajarkan oleh beliau, ya, yang beliau ajari tentang tata cara salat yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, apabila engkau berdiri ingin mengerjakan salat, maka perbaikilah, perbaguslah wudumu. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, baru itu engkau bertakbir. Naam. Maka fala budda min at-takbir wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mudawaman ala dzalik. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya salat itu harus ada takbiratul ihram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan yang demikian ini. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk rukun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus ketika beliau ingin salat, beliau takbir terlebih dahulu. Takbiratul ihram. Naam. Ini perkara yang termasuk rukun di dalam salat, yakni takbiratul ihram. Yang mana salat itu tidak sah ketika seseorang meninggalkan takbiratul ihram. Walaupun dia meninggalkannya karena lupa, tetap salatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram termasuk dari rukun salat. Wa min dzalika aidha, beliau katakan, dan di antara yang termasuk dari rukun dalam salat ialah qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Naam. Ini perkara rukun yang kedua dalam salat. Membaca surat Al-Fatihah. Naam. Beliau mengatakan, fa inna qira'atal Fatihati ruknun la tasihhu salatu illa bihi. Membaca surat Al-Fatihah di dalam salat ini merupakan rukun. Yani rukun salat. Yang mana salat itu tidak sah kecuali dengannya. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, membaca Al-Fatihah di dalam salat ini merupakan rukun. Yang mana tidak sah salat seseorang ketika dia meninggalkan dari membaca Al-Fatihah di dalam salat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan maka bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa hadha amrun. Ayat ini padanya terdapat perintah. Dan ayat ini kata beliau, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal mubham. Perintah di sini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Allah memerintahkan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan maka bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini masih mubham. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada firman Allah, "Ma tayassara," apa-apa yang mudah. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, "Wa anna hadha huwal Fatihah." Yang dimaksud di sini ialah Al-Fatihah. Ya, yang mudah yakni Al-Fatihah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat ya, penafian terhadap sholat. Maknanya apa? Tidak dianggap itu sebagai sholat. Kapan? Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang-orang yang tidak membaca di dalam sholatnya bi fatihatil kitab. Apa itu fatihatil kitab? Yakni al-fatihah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menafikan sholat. Maknanya tidak dianggap itu sebagai sholat, yakni sholatnya tidak sah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang sholat tanpa membaca al-fatihah. Ya, menunjukkan bahwasanya al-fatihah ini merupakan rukun dalam sholat. Wa qala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengerjakan suatu salat yang tidak dibacakan pada salat tersebut bi ummil Qur'an, ya, ini nama lain dari al-Fatihah. Terkadang disebut dengan Fatihatil Kitab, terkadang juga disebut dengan Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengerjakan suatu salat yang dia tidak baca pada salat tersebut Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya itu khidaj. Apa khidaj? Fasidah. Yakni salatnya rusak. Bermakna tidak sah solatnya. Naam. Ini adillah dari Al-Quran, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam solat ini merupakan rukun. Ya. Naam. Yang harus dibaca oleh seseorang. Apabila meninggalkannya maka salatnya batal atau salatnya tidak sah. Naam. Beliau kemudian mengatakan, faqiraatul Fatihah ruknun ala kulli musallin. Naam. Membaca surat Al-Fatihah di dalam salat ini adalah rukun, ya, bagi setiap orang yang mengerjakan salat. Nah, kata Syekhul Utsaimin, membaca surat Al-Fatihah dalam salat ini merupakan rukun. 6, bagi orang yang mengerjakan salat. Siapa saja yang mengerjakan salat, maka wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah termasuk rukun dalam salat. Kemudian beliau rinci, al-imam wal ma'mum wal munfarid. Membaca Al-Fatihah ini adalah rukun bagi setiap orang yang sholat, baik dia itu sebagai imam atau sebagai makmum, atau dia adalah orang yang sholat sendirian. Li'anna nususa al-warida fi dhalika amatun lam tastasni syai'an. Membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam sholat bagi setiap orang yang mengerjakan sholat, baik dia itu sebagai imam atau dia sebagai makmum atau dia sholat sendirian. Kenapa? Dikarenakan nas-nas yang datang, nah, dalam hadis ini datang dengan bermakna umum, ya, maknanya umum dan tidak ada pengecualian padanya sedikit pun. Nah, hadis yang menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat ini hadisnya umum. Kalau umum berarti masuk padanya imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, dan tidak ada pengecualian dalam hadis tersebut. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa idza lam yastasnillahu ta'ala wa rasuluhu syai'an Fa innal wajiba al-hukmu bil umum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apabila tidak ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang suatu hukum, begitu pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu hukum namun tidak ada pengecualian padanya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innal wajiba al-hukmu bil umum, maka hukum tersebut yang wajib ialah bermakna umum. Kenapa? Tidak ada pengecualiannya. Berarti merata, umum maknanya. Kemudian beliau mengatakan, li'annahu law kana hunaka mustasna la bayyanahu Allah wa rasuluhu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang suatu hukum dan ternyata ada pengecualian pada hukum tersebut, maka pasti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab." Yani Al-Qur'an. Tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Naam. Maka dari sini, apabila disebutkan tentang suatu hukum dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW dengan makna umum dan tidak ada pengecualian, maka ayat tersebut atau hadis tersebut yang terkandung padanya hukum ini, hukumnya umum. Nah, kenapa? Kalau seandainya itu ada pengecualian, pasti akan disebutkan, ya, dalam Al-Quran maupun hadis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tibyanan likulli syai. Ini sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa lam yarid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun sharihun fi suqutil Fatihati 'anil ma'mum." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dan tidak didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau, satu hadis pun yang sahih, yang jelas, ya, yang menjelaskan tentang gugurnya membaca Al-Fatihah di dalam salat bagi makmum. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan tidak didapati satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dan sharih. Ya, sharih itu yang jelas. Tidak dapati hadis yang sahih yang sharih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya, ya, adanya gugurnya kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum. Maknanya apa? Makmum juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak didapati satu hadis pun yang sahih, yang jelas, yang menjelaskan tentang kalau makmum itu gugur dalam membaca Al-Fatihah ketika sholat bersama imam. Ini tidak ada. Naam. Berarti makmum juga wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Baik. Beliau mengatakan, la fi sirriyatin wala jahriyah, baik dalam salat sirriyah maupun salat yang jahriyah. Naam. Lakinnal farqa baina sirriyati wal jahriyati annal jahriyata la tuqra'u fiha illa al-Fatihah wa taskutu wa tasma' liqira'ati imamik. Membaca Al-Fatihah ini hukumnya umum, termasuk rukun dalam sholat, baik itu terhadap imam, makmum, atau orang yang sholat sendirian. Dan tidak ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah ini hukumnya gugur bagi seorang, bagi yang makmum, baik itu dalam sholat yang sirriyah. Sholat sirriyah ialah sholat-sholat yang imam nam tidak membaca atau membaca Al-Fatihah secara sir, tidak terdengar oleh makmum, seperti sholat zuhur, asar. Ini sholat sirriyah. Ataupun dalam sholat jahriyah, sholat-sholat jahriyah yang dibacakan Al-Fatihah oleh imam dengan keras, maghrib, isya, subuh. Baik. Kata Syekh Muslim rahimahullah, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah, mau sholat sirriyah ataupun jahriyah. Baik. Hanya saja kata Syekh Muslim, bedanya ialah perbedaan antara sholat sirriyah dan jahriyah. Kata Syekh Muslim rahimahullah, maka pada sholat jahriyah tidaklah seorang makmum dia membaca melainkan Al-Fatihah. Yani imam membaca Al-Fatihah, dia juga ikut membaca Al-Fatihah. Adapun bacaan setelah surat Al-Fatihah ini makmum tidak. Ya. Begitu pula beliau mengatakan wataskutu watasna'u li qira'ati imamik. Setelah imam membaca Al-Fatihah, makmum juga ikut membaca Al-Fatihah. Setelah itu maka makmum diam mendengarkan bacaan imam setelah membaca Al-Fatihah. Ini perbedaan antara sholat sirriyah dan jahriyah bagi makmum. Ketika imam membaca Al-Fatihah, dia ikut baca. Namun setelah imam itu membaca Al-Fatihah, maka dia mendengarkan imam membaca ayat-ayat yang lainnya dari sholat-sholat jahriyah. Nah, kemudian beliau mengatakan amma sirriyatu fataqra'u al-fatihata wa ghairaha hatta yarka'a al-imam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, adapun salat sirriyah, maka engkau ikut membaca Al-Fatihah. Engkau membaca Al-Fatihah siapa? Makmum. Ya. Wa ghairaha, dan juga ayat-ayat yang lainnya dari dalam Al-Qur'an. Yani ketika kita sholat sirriyah, sholat zuhur atau sholat asar bersama imam, kita membaca Al-Fatihah. Setelah itu kita juga membaca surat-surat yang lainnya yang kita mampu dalam membacanya. Nah, sampai imam itu dia ruku. Lakin dallat sunnatu ala annahu yustathna min dhalika ma idza jaa al-insanu wal imamu raqi'un. Ada satu pengecualian, satu keadaan di mana makmum itu nam dia tidak membaca Al-Fatihah ketika salat dan salatnya tetap sah. Nam, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kapan itu? Kata beliau, idza ja'al insanu wal imamu raqi'un. Yakni tatkala kita salat, ternyata kita masbuk. Kita masuk ke dalam masjid, imam sedang ruku. Kemudian kita pun salat takbir dan langsung ikut ruku bersama imam. Ini satu keadaan. Ya, yang darinya gugur Al-Fatihah bagi seseorang. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa innahu idza jaa wal imamu raqi'un tasqutu anhu qira'atul Fatihah. Apabila ada seseorang yang dia masuk ke dalam masjid ingin melaksanakan salat dalam keadaan dia mendapati imam sedang ruku, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka bagi orang yang terlambat tadi kemudian dia ruku takbir kemudian dia ruku bersama imam, maka gugur darinya Al-Fatihah. Nah, wa dalilu dzalika ma akhrajahu al-Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. dalil yang menjelaskan tentang hal ini, ya, menjelaskan bahwasanya seseorang yang dia sholat, kemudian dia mendapati di masjid ternyata imam sedang ruku, kemudian dia bertakbir dan dia ikut ruku bersama imam, maka gugur darinya Al-Fatihah tatkala itu. Ini sebagaimana dalil berkaitan dengan hadis, ya, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, kisah berkaitan dengan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Di mana annahu dakhala wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqi'un fil masjid. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ini beliau tatkala ingin mengerjakan salat di masjid, tatkala beliau sampai di masjid mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedang rukuk. Ya, Nabi menjadi imam dalam salat. Nah, sahabat Abu Bakar ini ketika dia ingin salat ternyata mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Fa asra'a wa raka'a qabla an yadkhula fi shaff. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala dia pun tergesa-gesa, dia cepat-cepat berjalan. Nah, sampai belum lagi masuk di shaf, dia sudah takbir dan rukuk. Ya, berarti sambil jalan. Nah, taib. Summa dakhala fi shaf. Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyukum alladhi raka'a duna shaffi summa masya ila shaf. Setelah selesai mengerjakan salat, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan kepada para jamaah salat tatkala itu, beliau mengatakan, siapa tadi di antara kalian yang dia itu ruku di belakang shaf sampai dia masuk berjalan sampai ke dalam shaf. Ya. Baik, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bisa tahu? Ini di antaranya ialah terjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-muhim, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala an, dia ini takbir, naam, kemudian dia ruku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku dalam keadaan dia itu sambil jalan sampai masuk ke dalam shaf. Ketika selesai salat ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, siapa tadi yang dia salat, naam, kemudian dia ruku dalam keadaan dia belum sampai masuk dalam shaf sampai dia masuk ke dalam shaf. Qala Abu Bakrah, maka sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala an, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakrah radhiyallahu taala an, semoga Allah menambahkan bagimu semangat, ya, dalam beribadah, dan jangan kamu ulangi lagi. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alima anna alladhi dafa'a Abu Bakr li sur'atihi war ruku'i qabla bi an yasila ila as-saffi huwa al-hirsu 'ala idraki ar-rak'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, ya, tindakan Abu Bakr radhiyallahu taala an, kenapa dia kok belum sampai di shaf, dia sudah takbir sambil jalan baru dia ikut ruku sampai masuk ke dalam shaf. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam paham sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ini adalah orang yang semangat untuk mendapatkan rakaat bersama imam, sehingga dia tidak mau ketinggalan salat berjamaah, walaupun satu rakaat dia tidak mau ketinggalan, sehingga dia pun takbir sambil jalan kemudian ruku sampai masuk ke dalam shaf. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat dan jangan kamu ulangi lagi. Yani perbuatan kamu ruku sambil jalan sampai masuk ke dalam shaf ini jangan diulangi lagi. Naam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ay la ta'ud li mithli hadzal amal fatarka qabla ad-dukhul fi shaf wa tusra. Yani janganlah engkau ulang kembali perbuatanmu ini, di mana engkau ruku sebelum masuk ke dalam shaf sampai engkau berjalan sampai masuk ke dalam shaf, dikarenakan kamu terburu-buru. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu pun mengatakan, "Idza ataitumus salata fa'alaykum bis-sakinati fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat dan mendoakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an, kemudian beliau mengatakan, ya, apabila kalian salat, ya, atau apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka hendaklah kalian dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, ya, jangan salat terburu-buru. Mungkin takut ketinggalan bawa motor balap-balap atau jalannya dipercepat, jangan. Alaikum bisakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, alaikum bisakinati wal waqar. Ya. Orang yang pergi salat itu hendaknya dalam keadaan tenang. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapati dari salat bersama imam, maka salatlah kalian bersamanya. "Wa ma fatakum fa'atimmu." Adapun apa yang kalian luput dari imam, yakni ketinggalan, masbuk, maka sempurnakanlah. Jadi ini diantara adab di dalam sholat, atau adab bagi seseorang yang akan mengerjakan sholat. Yani janganlah dia terburu-buru dalam ingin mengerjakan sholat sehingga menjadikan dia mempercepat langkahnya, ya, dalam keadaan tidak tenang, takut ketinggalan rakaat. Nah, yang benar ialah ada bagi seseorang yang akan mengerjakan salat haruslah dalam keadaan dia tenang, nah, tidak terburu-buru. Adapun dia mendapati salat semuanya bersama imam, maka salatnya dihitung sama imam. Nah, adapun kalau dia itu ternyata luput darinya satu rakaat, dua rakaat, maka dia tinggal menyempurnakan. Nah, Nabi Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala setelah itu beliau mengatakan, setelah beliau membawakan kisah berkaitan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Wa lam ya'murhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i ar-rak'ati allati asra'a li idrakiha." Di dalam hadis ini kalau kita cermati, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an untuk menambah satu rakaat, mengqadha satu rakaat, ya, yang dia tadi terburu-buru dengannya sehingga dia ruku sebelum masuk ke dalam shaf. Kenapa? Karena perbuatan dia itu dianggap, ya, dapat satu rakaat bersama imam walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Naam. Walau kana lam yudrikha la amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'iha. Kalau seandainya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an itu tidak mendapati satu rakaat bersama Nabi tadi, tidak dihitung satu rakaat, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an untuk mengqada' satu rakaat lagi. Naam. Tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengqadanya. Naam. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yu'akhkhira al-bayan an waqtil hajah li'annahu muballigh. Wal muballigh yuballighu madah tija ila at-tabligh. An-nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengakhirkan penjelasan di saat waktu yang dibutuhkan. Ya, Nabi SAW tidak mungkin mengakhirkan penjelasan di saat waktu yang dibutuhkan untuk dijelaskan. Ini tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu muballigh, dikarenakan Nabi adalah muballigh, orang yang menyampaikan. والمبلغ يبلغ ما تحتاج الى تبليغ. Dan orang yang menyampaikan itu adalah orang yang menyampaikan kapan dibutuhkan untuk disampaikan. 6. Fa idza kana Rasul alaihi salatu wassalam lam yaqul lahu innaka lam tudrik ar-rak'ata ulima annahu qad adrakaha. Maka dari sini, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menjelaskan atau tidak menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya engkau tidak mendapati rakaat yang engkau ruku tadi ibadahnya, ya, ini Nabi SAW tidak menjelaskan demikian, maka dari sini kita ketahui bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala itu mendapati rakaat tersebut. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tidak menjelaskan bahwasanya sahabat Abu Bakar itu tidak mendapati rakaat yang dia ruku padanya tadi. Ini tidak jelaskan, berarti maknanya ialah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mendapatinya. 6. Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, beliau katakan wa fi hadhil hal tasqutu anhu al-Fatihah. Ya, pada keadaan yang demikian inilah gugur Al-Fatihah di dalam salat bagi seorang makmum. Ya. Hanya satu keadaan ini. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ya, dalam salat jahriyah, ternyata atau jahriyah atau juga sirriyah, ternyata imam sudah ruku. Kemudian kita yang terlambat tadi takbiratul ihram, kemudian kita ikut ruku, maka kita mendapati rakaat yang imam ruku padanya. Nah, hanya satu keadaan ini saja kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala berdasarkan dalil ini. Wa hunaka ta'dilun aidan ma'ad dalil wa huwa annal fatihata innama tajibu ma'al qiyam wal qiyamu fi hadhihi al hal qad saqata min ajli mutaba'ati al imam. Faida saqat al-qiyam saqat dzikru al-wajib fihi. Dan juga di sana ada sebab yang lainnya menjadikan gugurnya Al-Fatihah bagi makmum, yaitu ialah al-qiyam, ya, berdiri bersama imam. 6. Yang mana orang yang terlambat tersebut dia luput darinya, maka dari sinilah gugur baginya Al-Fatihah tersebut. Taib. Maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka pada satu keadaan inilah yang menjadikan na'am salatnya seseorang dalam baca Al-Fatihah, atau ketika seseorang itu dia mendapati imam sedang ruku kemudian dia salat langsung takbir dan ruku bersama imam, maka dihitung mendapati satu rakaat bersama imam dan gugur baginya membaca Al-Fatihah. Ya, hanya dalam satu keadaan ini saja. Taib. Dan nanti insyaallah taala akan beliau bahas tentang, ya, orang-orang yang dia mendapati cuma setengah dari surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, kemudian tidak lama imam ruku, dia belum sempat menyempurnakan Al-Fatihah, apakah dianggap satu rakaat ataukah tidak. Begitu pula beliau akan menyinggung orang-orang yang dia sengaja, biasanya dilakukan sama anak-anak, ya, yang sholat main-main, nunggu imam selesai baca Al-Fatihah dalam keadaan dia ada di masjid, imam selesai baca Al-Fatihah, imam ruku, baru dia ikut ruku. Ini nanti akan disinggung oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apakah orang-orang yang demikian ini dihitung rakaatnya bersama imam ataukah tidak? Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.